baby. Ku duduk melihat ke depan jendela kaca. Jendelaku sudah rusak, tak ada kaca. Zonaku penuh kotoran, kotoran doa. Dunia lelap tidur, dia memang enggan tersenyum. Suara pun tak ada karena hatiku gulana. Hati ini mengembara di bawah setan. Langkah kaki